Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihul iktida'u biman yujawazu kaunuhu ummiyan. Ini sudah rekaman saya yang keempat ya. Tiga rekaman sebelumnya di materi ini semuanya kacau. Ada yang suaranya tidak dengar, ada yang tanpa suara. Jadi ini rekaman yang keempat. Dan mohon maaf kalau cara menerangkan saya agak membosankan ya, agak terkesan bosan. Bermakmum kepada seseorang yang dimungkinkan dia ummi itu hukumnya sah. Jadi ada orang yang kemungkinannya dia ummi. Jadi kata yujawazu ini artinya ada kemungkinan ya. Ada seseorang yang memiliki kemungkinan dia ummi, hal itu tidak mempengaruhi kesahannya menjadi imam. Artinya mengikutinya, mengikuti dalam arti bermakmum kepadanya, itu hukumnya tetap sah. Illa idza lam yajhar fi jahriyatin, kecuali bila dia tidak mengeraskan suara di saat sholat jahriyah. Kecuali kalau orang ini menjadi imam di sholat jahriyah. Sholat jahriyah adalah sholat yang disunahkan mengeraskan suara. Bacaan sholatnya disunahkan mengeraskan suara. Kecuali bila dia menjadi imam sholat di sholat jahriyah, tapi dia tidak mengeraskan suara, berarti tidak kerasnya suara imam itu menjadi indikasi kuat bahwa dia benar-benar orang yang ummi, sehingga tidak sah bermakmum kepadanya. Fayal jamuhu mufarokotuh. Kalau dia tidak mengerahkan suara di sholat jariah, maka bagi makmum diharuskan untuk berpisah atau mufarokoh dengannya. Fa'inistamar rojahilan hatta salama lazimat hulai ada. Kalau makmum yang mengikutinya terus menerus mengikuti sholatnya karena dia tidak tahu hingga dia salam, maka diharuskan untuk mengulangi sholat. Jadi makmum yang tidak tahu bahwa dia tidak mengeraskan suara hingga seorang imam tadi sudah salam, maka dia harus mengulangi sholat yang dilakukan. Malam yatabayan annahu qori, selama belum terbukti bahwa orang itu ternyata adalah qori, ternyata adalah orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Wa mahallu adami sihatil iktida'i bil ummi illam yastawi al imamu wal ma'mumu fil harfil ma'juzi anhu. Ketidaksahan bermakmum kepada ummi hanya terkhusus bila antara imam dan makmum tidak sama dalam huruf yang tidak mampu dibacanya. Jadi ada penggambaran seorang ummi yang sah menjadi imam ya. Ada penggambaran seorang ummi yang sah menjadi imam. Penggambarannya adalah bila antara imam dan makmum keduanya sama-sama ummi dan huruf yang tidak mampu dibaca keduanya adalah huruf yang sama. Misalkan imamnya tidak bisa membaca huruf ha dengan benar. Makmumnya juga sama, tidak bisa membaca huruf ha dengan benar. Kalau kedua orang ini berjamaah, maka sholatnya sah ya. Jadi catatan ketidaksahan bermakmum kepada ummi terkhusus bila memang antara imam dan makmum tidak sama dalam huruf yang tidak mampu dibacanya. Penggambarannya bi an ahsanahul makmumu faqat au ahsana kullun minhuma ghayra ma ahsanahul akhar. Ya, ini penggambaran yang tidak sah. Penggambaran yang tidak sah adalah bila makmum mampu membaca Fatihah dengan benar tetapi imamnya tidak mampu, atau keduanya ummi tetapi huruf yang tidak mampu dibacanya itu tidak sama. Jadi minhuma ini kembalinya ke makmum dan imam ya. Makmum dan imam dia mampu membaca dengan baik selain yang mampu dibaca oleh yang lain. Jadi terjemah gampangnya tadi ya. Makmum dan imam keduanya ummi tetapi huruf yang tidak mampu dibacanya itu tidak sama. Misalkan imam tidak mampu membaca huruf ha, makmumnya tidak mampu membaca huruf dal misalkan. Kalau dua orang ini berjamaah maka jamaahnya tidak sah. Wa minhu aradtu. Ada satu istilah yang termasuk dari golongan ummi, yaitu adalah arad. Yudhimu fi ghairi mahallih bi ibdal. Arad adalah seorang yang mengidghamkan di selain tempatnya. Mengidghamkan artinya memasukkan satu huruf ke huruf yang lain. Jadi kata yudhimu ini menjadi sifat, ya, menjadi sifat dari arad sekaligus mendefinisikan makna arad. Bi ibdal. Arad ini tidak hanya mengidghamkan mim dan dal, itu huruf mim diganti dal, ya, huruf mim diganti dal kemudian dimasukkan ke dal setelahnya. Jadi dia tidak hanya mengidghamkan di selain tempatnya, tetapi dia juga merubah huruf dengan huruf yang lain. Wa alfagu, ini juga ada istilah lain, yubdilu harfan bi akhar. Kalau alfag ini lebih ringan, ya, lebih ringan daripada arad. Kalau arad tadi merubah sekaligus mengidghamkan, kalau alfag hanya merubah huruf saja, merubah huruf dengan huruf yang lain. Fa'in amkanahu ta'allumu walam yata'allam lam tasihha sholatuh. Bila seorang ummi memiliki kesempatan untuk belajar tetapi dia tidak mau melakukannya, maka sholat yang dilakukan tidak sah. Jadi ketidaksahan seorang ummi, ketidaksahan sholat seorang ummi itu hanya terkhusus bagi mereka yang ada kesempatan belajar tetapi tidak mau melakukannya. Wa illa shahat, kalau dia tidak memiliki kesempatan belajar atau memiliki kesempatan belajar dan sudah melakukannya tetapi belum bisa, sholat yang dilakukan sah. Katidaihi bimislihi, seperti halnya sahnya bermakmum kepada orang yang tingkat uminya sama dengan dia. Wa kurihat tidaun binahwi ta'ta'in wa fa'fa'in, dimakruhkan bermakmum kepada semisal orang yang mengulangi huruf ta dan orang yang mengulangi huruf fa. Jadi ta'ta'in ini adalah seorang yang tidak bisa mengucapkan ta satu kali, setiap kali dia mengucapkan ta pasti terulang lebih dari satu kali. Misalkan mengucapkan an'amta, dia mengucapnya an'amtata atau an'amtatata misalkan. Begitu pula fa, ya, fa ini adalah orang yang mengulang-ulang huruf fa. Jadi bermakmum kepada ta'ta'in dan fa ini hukumnya makruh. Walahinin bima la yughayyiru maknan, makruh juga bermakmum kepada seorang yang salah baca. Lahinin artinya seorang yang tidak membaca Fatihah dengan benar, namun kesalahan itu tidak merubah arti dari Al-Fatihah. Contohnya kadzmi ha'ilillahi, orang yang membaca alhamdulillahi yang semestinya huruf haknya dibaca kasroh tapi dibaca dhommah, ya, itu termasuk kesalahan baca, kesalahan harokat, ya, lebih khususnya kesalahan harokat karena semestinya dibaca kasroh tetapi dibaca dhommah. Namun kesalahan harokat itu tidak merubah arti dari kata Allah, ya, tidak merubah arti dari kata Allah. Artinya harokat di huruf hak ini, di harokat apapun itu artinya tetap Allah, walaupun ada kesalahan baca, tapi kesalahan itu tidak merubah arti. Contoh yang lain, wafat hidali na'budu, seperti halnya mengharokati fathah kata na'budu, semestinya dalnya dibaca dhamma iyyaka na'budu, tetapi dibaca fathah iyyaka na'buda. Ini juga sama seperti Allah tadi, harokat huruf dal ini tidak bisa merubah arti dari kata iya na'budu. Na'budu artinya kami menyembah, ya, kami menyembah. Itu harokat apapun artinya tetap kami menyembah. Harokat dal maksudnya, ya, harokat dal baik berupa fathah maupun dhammah itu artinya tetap kami menyembah. Fa'in lahana lahnan yugayirul makna fil fatihah kan amta bikasrin au dhammin abtola sholat taman amkanahu ta'allum walam yata'allam. Bila seorang yang salah baca itu kesalahannya bisa merubah arti Al-Fatihah. Jadi tadi penjelasannya adalah kesalahan yang tidak merubah arti, kemudian sekarang kesalahan yang bisa merubah arti Fatihah. Contoh kesalahan yang merubah arti adalah membaca an'amta mestinya huruf ta ini dibaca fathah, tetapi dibaca kasroh atau dhommah. Jadi dibaca an'amti atau an'amtu. Nah, ini tidak seperti kata Allah dan juga na'budu tadi ya, yang harokatnya berbeda tetapi artinya sama. Karena huruf ta ini adalah kata ganti ya. Seperti kita tahu huruf ta ini termasuk isim dhomir, yang antara dhomir satu dengan yang lain ternyata hurufnya sama, yaitu ta. Kalau dibaca fathah ini sesuai bacaan, yaitu artinya adalah engkau orang kedua, engkau laki-laki. Kalau dibaca kasrah ini engkau tapi perempuan ya, engkau tapi engkaunya perempuan. Jadi ini huruf ta ini kembalinya ke Allah. Jadi an'amta alaihim artinya nikmat yang engkau berikan kepada mereka. Kalau dibaca kasrah berarti kita memanggil Allah dengan perempuan, itu tentunya tidak boleh. Walaupun Allah juga tidak laki-laki ya, walaupun Allah juga tidak laki-laki, tetapi setidaknya tidak menyebut Allah dengan perempuan. Kalau dibaca dhamma ini artinya juga berubah menjadi mutakallim, menjadi orang pertama. An'amtu kalau dibaca tu artinya nikmat yang aku berikan ya. Jadi karena ini adalah isim dhamir yang perbedaan harokat bisa berubah merubah arti, maka hal ini bisa membatalkan sholat ya. Abtala sholat taman amkanahu ta'allum walam ya ta'allam. Maka sholat ya, sholat seseorang yang masih mungkin belajar sedangkan dia tidak melakukannya, itu sholatnya tidak sah. Mengapa tidak sah? Li'annahu laisa biqur'an, karena kalimat yang dia ucapkan itu tidak termasuk bagian dari Al-Quran. Jadi kesalahan baca yang bisa berdampak pada perubahan arti itu dianggap bukanlah Al-Quran, karena memang karena memang Al-Quran tulisannya tidak seperti itu, bacaannya tidak seperti itu. Kesalahan baca sama dengan membaca selain Al-Quran. Naam in dhaqal waktu shallal hurmatihi wa adali taksirih. Akan tetapi bila waktu sudah sempit, dhaqal artinya sempit ya. Bila waktu sudah sempit, maka dia diharuskan untuk sholat li hurmatih, sholat untuk menghormati waktu. Jadi sholatnya tetap tidak sah. Sholat ini berstatus sholat untuk menghormati waktu. Wa'adha li taksirih. Dan setelah dia sudah mampu membaca dengan benar, maka sholat yang dilakukan untuk menghormati waktu tadi harus diulangi. Jadi ada ini artinya mengulangi sholat ya, mengulangi sholat setelah dia sudah mampu membaca Fatihah dengan benar. Mengapa hal ini dilakukan? Karena dia dianggap ceroboh ya, dia dianggap ceroboh. Jadi seorang yang mampu belajar sedangkan dia tidak mau melakukannya, ini adalah tergolong orang yang taksir, orang yang ceroboh. Sehingga kalau waktunya sudah mepet, waktu sholat sudah sempit, dia tetap diharuskan sholat, dan nanti setelah dia sudah mampu membaca Fatihah dengan benar, dia diharuskan mengulangi sholat itu. Qala sayyiduna wallahu a'lamu bis-shawabi.